Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. Kita langsung memulai kitab yaitu At-Tauhidu Awalan Ya Du'atal Islam, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhaddits Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Di mukaddimah ini telah kita baca baru saja. Naam wa ba'du fa hadhihi risalatun 'azimatun nafa' wal fa'idatu lil 'amati wal khassah yajibu ajaba yujibu fiha 'alimun min ulama'i hadzal 'asr wa huwa fadilatu syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Naam, di sini tertulis hafizahullah. Naam rahimahullah ta'ala wa na'afa bih. Wa yujibu fiha ala su'al yaduru ala al-sinatil huyurin huyurin ala hadad din alladhina yahmilunahu fi qulubihim wa yushgilunahu fiqrahum bihi laylan wa nahara. Wa ba'du, setelah itu kata dari penerbit ini memberikan yaitu mukaddimah. Wa risalah ini maksudnya yang ada di tangan kita sekarang ini, di hadapan kita, yaitu sebenarnya merupakan rangkaian ceramah beliau yang terekam. Jadi tanya jawab dari beliau Syekh Albani rahimahullah yang terekam, kemudian ditulis, dipindah ke dalam tulisan dan dicetak di majalah As-Salafiyah. Naam. Tahun 1419 Hijriah. Dimasukkan ke dalam majalah As-Salafiyah. Majalah Salafiyah ini banyak karya-karya beliau atau fatwa-fatwa beliau yang dimuat di dalam majalah tersebut. Di tahun 94 kurang lebih atau 95 kita mendapati majalah Salafiyah tersebut di Riyadh, dan beliau juga menulis sebuah tulisan yang azim juga yang penuh dengan faedah di kala itu, yaitu judulnya Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud. Nah, dimasukkan pembahasan beliau seputar masalah Hizbut Tahrir, Mu'tazilatul Judud. Hizbut Tahrir itu adalah Mu'tazilah gaya baru, juga dituangkan di dalam majalah Salafiyah tersebut. Termasuk ini juga ditulis di dalam majalah Salafiyah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah. Tentu di dalam pembahasan beliau yang Masya Allah azim dan kathirun nafa' di seputar permasalahan Hizbut Tahrir, yang pada intinya mereka Hizbut Tahrir menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Naam, mereka tolak hadis ahad sekalipun itu sahih riwayat Imam Bukhari atau Muslim dalam masalah akidah. Ketika itu hadisnya ahad, maka ditolak oleh mereka. Sehingga Hizbut Tahrir menolak azab kubur. Hizbut Tahrir menolak adanya azab kubur, siksaan kubur. Dikira oleh Hizbut Tahrir itu adalah ahad, namun dibantah oleh para ulama tentang kemutawatiran hadis tersebut. Nah, walaupun sebagian menyatakan ahad, tapi sahih. Sebagian hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Al-Quran yang membicarakan tentang hal itu, adanya azab kubur. Hizbut Tahrir menolaknya. Syekh Albani memberikan sebuah kisah di pembahasan tersebut rahimahullah, yaitu seorang dai dari Hizbut Tahrir ketika mereka datang ke negeri Jepang. Ketika mereka datang ke negeri Jepang dan berceramah. Ceramah di tengah-tengah umat kaum muslimin. Ceramah dengan tema yaitu permasalahan iman. Masalah iman. Di tengah-tengah ceramah, nah belum selesai, kemudian satu orang yang cerdas, kata Syekh Albani rahimahullah, mengangkat suara dan menyatakan bahwa antum, seorang dai datang dari negeri antum ke negeri Jepang dengan menjelaskan tentang yaitu jalan menuju kepada iman, dan itu masalah akidah. Menurut kaidah antum sendiri, maka kita tidak akan menerima kedatangan antum ke sini sendiri. Maka antum harus datang kemari dengan membawa 10 lebih dai seperti antum untuk diterima dakwah antum. Sebagaimana kaidah antum bahwa hadis ahad dalam masalah akidah tidak diterima, kami pun tidak menerima antum karena antum sini sendirian seorang diri ahad. Dan dai tersebut sakot, tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Naam, karena memang Mu'tazilah itu fahamnya itu adalah yubna 'alal aql. Jadi mizanuhu adalah al-aql. Aqlaniyun, yang tidak sesuai dengan akal mereka ditolak. Naam, wa in kana al-Qur'an aw sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini siapa namanya? Hizbut Tahrir. Barakallahu fikum. Kemudian beliau Syekh Albani rahimahullah di situ membahas yang pada intinya bahwa semua sekte, semua firqah, semua kelompok, semua golongan yadda'una annahum 'alal kitabi was sunnah. Dari mereka itu, mereka mengaku, menyeru dan mengakui di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Namun mereka tidak mengakui, yaitu manhaj yang ketiga, dalil hujjah yang ketiga, yaitu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka terjatuhnya mereka dalam kesesatan dari semua sekte yang ada, aliran-aliran yang ada itu, disebabkan tidak mau mengakui dan meyakini poin yang ketiga, yaitu ala fahmi salafil ummah. Semua aliran, semua sekte, kelompok, golongan yang mereka tinggalkan poin yang ketiga ini, mereka tidak akan pernah lurus jalan mereka. Mesti sesat mereka ketika Al-Quran dan Sunnah tidak difahami oleh salaful ummah. Naam, barakallahu fikum. Islam, syariat Allah dan Rasulnya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW datang melalui para sahabat Rasulullah SAW. Mereka a'lamuhum bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka salaf, aslam wa ahkam wa a'lam. Mereka para ulama salaf, sahabat utsabiin wa man tabi'uhum bi ihsan, adalah a'lam, lebih berilmu, wa ahkam, dan lebih bijaksana, wa aslam, dan lebih selamat. Ini para ulama salaf. Sehingga mereka yang menterjemahkan, yang menafsirkan, yang mempraktekkan, yang mengimani, yang mengamalkan Al-Quran di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah, dan kemarin telah kita jelaskan tentang akibat seseorang atau kaum atau umat atau kelompok yang tidak mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allah biarkan mereka berpaling dan Allah jebloskan mereka ke dalam jahannam. Wa man yushakiki rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Hadza jazaohum liman syaqqa ar-rasul, liman khalafa ar-rasul, waliman yaruddu au yu'adu tariqata al-mu'minin wa taraku na'am al-mu'minin. Yuwallihi Allah tabaraka wa ta'ala ma tawalla wa yuslihi jahannam wa sa'at masira. Itulah balasan dari Allah SWT yang yukhalifur rasul, menyelisihi rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin, menolaknya, menentangnya jalannya orang-orang mukmin. Naam, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan ke mana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami jebloskan ke jahannam dan jahannam sejelek-jelek tempat tinggal. Ikhwati fid din, a'udzu billahi, yang di hadapan kita ini adalah risalah azimah an-nafa' wal fa'idah lil 'ammah wal khassah. Fa'idah untuk kaum muslimin secara umum dan fa'idah lebih khusus lagi para duat-duat kepada Islam. Yang dijawab oleh beliau tentang permasalahan yang akan kita bahas ini oleh seorang alim dari kalangan ulama ahlus sunnah di zaman sekarang ini, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmunya kepada beliau. Dan beliau menjawab di dalam risalah ini sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang menyebar di kalangan lisan-lisan kaum muslimin, mereka yang punya kecemburuan, yang punya kepedulian terhadap agama ini, yang ada pada kolbu-kolbu mereka, yang mereka sibuk pikiran mereka di waktu malam dan siang. dalam agama ini. Wa mujmalus su'al huwa, adapun gambaran secara global pertanyaan ini dan nanti akan disebutkan secara detail di lembaran berikutnya, yaitu ma huwa sabilu ilan nuhudi bil muslimin wa ma huwa tariqul ladhi yattakhidunahu hatta yumakkinallahu lahum wa yawda'ahum fil makanil la'ik bihim bainal umam. Ini pertanyaan secara global. Nanti akan dibahas rincian pertanyaan di lembaran berikutnya, yaitu apa jalan untuk menuju kebangkitan kaum muslimin dan apa pula cara yang mereka harus lakukan sampai benar-benar Allah memberikan tamkin kekokohan bagi mereka dan meletakkan bagi mereka di tempat yang layak bagi mereka di tengah-tengah umat kaum muslimin. Fa'ajaba al-'allamah rahimahullah al-Albani nafa'allahu bih ala hadas su'al ijabatan mufassalatan wadihatan. Naam, maka Syekh al-'allamah al-muhaddits fi hadzal 'asr, naam, beliau tidak diragukan lagi tentang keilmuan dalam ilmu hadis. Hatta Syekh bin Baz rahimahullah dalam satu darsnya beliau memuji Syekh Albani dengan menyatakan ma awsa'a ilmahu, alangkah luas ilmunya beliau Syekh Albani rahimahullah dalam masalah hadis. Baik. Dan jawaban beliau ini terhadap pertanyaan ini jawaban yang mufassalah wadihah, rinci dan jelas, gamblang, wadih. Naam, walamma lihadi al-ijabah min hajatin ra'ayna nashraha fa as'alullaha ta'ala an yanfa'a biha aw yahdiyal muslimin ila ma yahma yuhibbu wa yarda innahu jawadun karim. Naam, karena jawaban dari seorang alim ini sangatlah dibutuhkan dalam perkara ini, maka kami memandang untuk disebarkan pembahasan beliau dari pertanyaan global tadi yang akan kita rinci nanti. Maka kami mohon kepada Allah untuk memberikan manfaat dengan jawaban beliau ini atau risalah ini dan memberikan hidayah kepada kaum muslimin kepada sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, innahu jawadun karim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi dan maha karim, maha mulia. Naam. Ikhwati fiddin, a'azana zakumullah, kita masuk kepada lembaran berikutnya, yaitu teks pertanyaan. Naam, secara lengkap. Jadi mujmalnya, global ini secara lengkap. Judul yang diletakkan di atas, At-Tauhidu Awalan Ya Du'atul Islam. Tauhidlah yang pertama, wahai para da'i Islam, para da'i penyeru kepada Al-Islam. As-su'al, su'alun, pertanyaannya. Fadilatu Syekh, la syakka annakum ta'lamuna bi anna waqi'al ummah ad-dini waqi'un marir min haythul jahl bil akidah wa masailul i'tiqad wa min haythu al-iftiraq fil manahij Naam wa ihmalu nashrid da'wah al-islamiyah fi akthari biqa'il ard tibqan lil aqidatil ula wal manhajil awwal alladhi saluhat bihi al-ummah. Wahai Fadilatul Syekh, Syekh yang mulia, tidak diragukan lagi sebagaimana yang antum ketahui, yaitu kenyataan yang menimpa kepada umat ini, kenyataan yang terjadi pada umat din ini, umat Islam, yaitu kenyataan yang sangat kokoh, sangat kuat dari sisi kejahilan umat ini terhadap akidah. Naam. Jadi ini intinya. Bahwa kaum muslimin di masa sekarang ini betul-betul mereka jahil, tidak paham tentang permasalahan akidah yang lurus. Akidah yang betul-betul ala dawil kitabi was sunnah wa ala fahmi salafil ummah. Naam. Dan masalah-masalah akidah ini secara umum, yaitu dari sisi apa? Dari sisi perpecahan mereka, perselisihan mereka dalam perkara-perkara manhaj, dan mereka yaitu mengabaikan menyebarkan dakwah Islam yaitu di berbagai tempat di muka bumi ini untuk menerapkan benar-benar akidah generasi yang pertama dan manhaj yang pertama, yang dengan itulah umat itu baik. Wadah. Jadi, naam, fenomena yang terjadi di masyarakat kita di dunia, belahan dunia ini, kata beliau, naam, tentang permasalahan pemahaman yang benar, praktek realisasi yang benar seputar masalah akidah, naam, itu sangat jauh dari kenyataan yang ada pada akidah zaman dikala sahabat dan tabi'in tentunya, yang dengan itulah umat menjadi baik. Wahadhal waqi'ul alim. Wahadhal waqi'ul alim. La syakka bi annahu qad wallada ghirata 'indal mukhlisin rughbatan fi taghyirihi wa islahil khalal. Naam, ini adalah kejadian yang menyedihkan. Kejadian yang menyedihkan. Alim itu menyakitkan. Kenyataan yang menyedihkan sekali. Naam, tidak diragukan bahwa melihat kenyataan seperti ini, yang sangat menyedihkan ini, memilukan ini, akhirnya melahirkan kecemburuan, melahirkan semangat, naam, yang kokoh bagi umat mukhlisin yang benar-benar berusaha untuk ikhlas di dalam berdakwah dan kecintaan yang sangat untuk mengadakan perbaikan, tahyir, perubahan mengarah kepada kebaikan, untuk islah al-khalal, memperbaiki celah-celah yang tadi. Naam, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan, ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Naam, illa annahum ikhtalafu fi tariqatihim fi islahil hadzal waqi'. Hanya saja kecemburuan mereka, usaha mereka untuk merubah dan mengislah, mengarah kepada perbaikan itu, berselisih cara-cara mereka. Nah, kenapa mereka berselisih dan berbeda-beda? Liikhtilafi masyaribihimil akidah wal manhajiyah. Kama ta'lamu dhalika fadilatukum min khilali ta'addudil harakat wal jama'at al-islamiyah al-hizbiyah wallati idda'at islah al-ummah al-islamiyah asharat sinin. Naam. Karena kenapa? Karena perbedaan masyaribihimil akidah, perbedaan sumber mereka mengambil akidah. Paham? Dan manhajnya. Sebagaimana kau ketahui wahai Syekh, di sekitar naam min khilal naam ta'addudul harakat, engkau ketahui bahwa di tengah-tengah umat ini aliran sakta kelompok Islamiyah Hizbiyah ini banyak dan beragam. Ta'addud. Naam, ada aliran ini, aliran itu, kelompok ini, kelompok itu, sakta ini, sakta itu, banyak. Yang itu semua hizbi. Yang mereka menyeru dan mengumandangkan untuk memperbaiki umat ini. Tujuan mereka, simbol mereka, moto mereka adalah memperbaiki umat. Aliran fulan, aliran allan, aliran hadha wa hadha, semua mereka menyatakan berdakwah untuk memperbaiki umat. Sekitar puluhan tahun lebih kejadian ini wahai Syekh. Wa ma'a dzalika lam yuktab lahan najah wal falah. Namun kenyataannya tidak ada hasil. Dan keinginan yang diharapkan tidak ada. Ini penting. Jadi hizbiyah tadi itu, nah, kelompok-kelompok aliran dari itu semua pada menginginkan untuk memperbaiki umat. Namun hakikatnya mana najahnya? Fien, aina najah, aina al-falah. Mana hasilnya? Mana buktinya gitu? Kenyataannya apa yang terjadi? Nah, bal tasabbabat tilkal harakat li ummah fi ihdathil fitan wa nuzulin nakabat wal masa'id al-azimah. Justru malah menjadi sebab. Nah, menjadi sebab adanya sakta-sakta itu, adanya kelompok-kelompok hizbiyah tersebut, menjadi sebab apa? Sebab terjadinya di umat ini fitnah baru lagi. Adanya fitnah dan adanya turunnya, yaitu hukuman-hukuman dari Allah dan musibah-musibah yang besar. Ini yang terjadi. Bisababi manahijiha wa aqaidiha al-mukhalafah li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bih. Dengan sebab apa? Manhaj-manhaj mereka, akidah-akidah mereka yang menyelisihi, yaitu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasul. Ini akibatnya. Mimma tarakal athar al-kabir fil hayrati indal muslimin. Yang ini semua meninggalkan bekas dampak pengaruh yang besar tentang bingungnya. Oh, bingung dalam bahasa apa bingung itu? Paham ya? Naam. Bingung, hayrah kaum muslimin. Wa khususan asy-syabab minhum. terkhusus para penuntut ilmu, kaula muda dari mereka, fi kaifiyati mu'alajati hadzal waqi, bagaimana untuk mengobati kejadian kenyataan yang terjadi ini. Waqat yash'uru da'iyah al-muslim al-mutamassik bimanhajin nubuwah al-muttabi' li sabil al-mu'minin al-mumtathil fi fahmi as-sahaba wa tabi'in lahum bi ihsan min ulama al-islam waqad yash'uru bi annahu hamila amanah 'azimah tujah hadha al-waqi' wa islahuhu aw al-musharakah fi 'ilajihi dan yash'ur na'am para da'i muslim, para duat kaum muslimin itu merasakan mereka hal ini. Naam, dan mereka mengetahui hal itu. Dai yang berpegang teguh dengan manhaj nubuwah, yang mengikuti sabilul mu'minin, yaitu para sahabat, yang melakukan dan mengikuti pemahaman para sahabat dan tabi'in, yang mengikuti mereka dengan baik dari ulama Islam, bahwa disadari ini semua adalah membawa amanat yang besar di dalam menghadapi kenyataan ini untuk mengadakan perbaikan, turut serta bermusyarakah andil di dalam mengobatinya. Fama hiya nasihatukum li adba'i tilkal harakat awil jamaat? Ini pertanyaan yang pertama. Wahai Syekh, apa nasihat engkau kepada pengikut, pengekor gerakan-gerakan atau aliran-aliran sakta-sakta ini atau kelompok-kelompok ini? Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma hiya turuq an-nafi'ah an-najihah fi mu'alajati hadzal waqi'? Dan apa ya Syekh cara-cara yang bermanfaat yang mengantar kepada kesuksesan, keberhasilan, naam, di dalam mengobati kenyataan yang terjadi ini? Naam, salah cetak itu. Naam. Wa kaifa tabra'a naam dhimmatul muslim indallah azza wa jal yaumal qiyamah? Dan bagaimana supaya tanggung jawab muslim ini, naam, tanggung jawab muslim di sisi Allah itu terlepaskan nanti dari kiamat? Wadih ikhwati biddin a'azimazakumullah, itu pertanyaan yang rinci, yang tafsil, yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits fi hadzal 'ashr Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau menjawab. Al-jawabu. Naam. Kita mulai jawaban beliau. Yajibu al-inayatul wal-ihtimamu bit-tauhid awalan kama huwa manhajul anbiya wal-rusul alaihim salam. Kata beliau, wajib memperhatikan dan mementingkan tauhid itu sebagai dasar pertama kali di dalam berdakwah dan beramal, sebagaimana itu dalam manhajnya para nabi dan para rasul. At-tauhid awalan, naam, sebagaimana manhajnya, cara yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihim salam. Kemudian kata Syekh, bil idhafati lima warada fi su'al as-sabiq dhikruhu anifan, naam, min su'i waq'il muslimin naqulu inna hadzal waqi'a al alim laisa syarran mimma kana alaihi waqi'ul arab fil jahiliyah hinama bu'itha ilaihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwujudir risalah bainana wa kamaliha wa wujudit ta'ifah al-zahir alal haq wallati tahdi bihi wa tadu'un nas lil islam as-sahihah akidatan wa ibadatan wa sulukan wa manhajan wala syakka bi anna waqi' bi anna waqi'a ulaikal arab fi asril jahiliyah mumathil lima alaihi kathur min tawaifil muslimin al-yawm. Naam. Kalau kita lihat, kita sandarkan kepada apa yang telah ditanyakan di pertanyaan tersebut yang barusan disebutkan, kata Syekh, yaitu sungguh terpuruknya yang menimpa kepada kaum muslimin. Naam. Maka kami katakan bahwa kenyataan yang menyedihkan ini, kenyataan yang memilukan ini, bukanlah suatu yang lebih jelek daripada apa yang terjadi pada orang-orang Arab di zaman jahiliyah tersebut. Dikala itu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adanya risalah di antara kita ini dan kesempurnaan. Naam. Jadi barakallahu fikum, masyarakat jahiliyah itu luar biasa. Awal-awal Rasulullah berdakwah kepada mereka, penentangan yang luar biasa, kesyirikan yang luar biasa, kondisi yang sangat terpuruk. Sehingga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Masailul Jahiliyah. Coba bayangkan, sedemikian parah akidah mereka dan manhaj mereka, sehingga terang-terangan mereka menolak al-haq dikatakan batil, dan batil dikatakan al-haq. Antum kalau pelajari Masail Jahiliyah, luar biasa itu, na'udzubillah min dzalik. Kondisi yang betul-betul terpuruk dan mencerca, mencela ulil amri itu perkara yang mulia menurut mereka. Dan berbagai macam bentuk akidah yang menyimpang di masa jahiliyah tersebut yang dituangkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, yang para ulama banyak mensyarah kitab tersebut. Naam. Dengan adanya apa? Ta'ifah zahirah alal haq, yaitu sekelompok umat yang terus di atas kebenaran. Naam, yang memberikan penjelasan, pencerahan, petunjuk dan mengajak umat kepada Islam yang benar, akidahnya, ibadahnya, suluk akhlaknya, manhajnya, dan tidak ragu, tidak diragukan lagi bahwa kejadian, kenyataan yang menimpa kepada orang-orang Arab zaman dulu di zaman jahiliyah tersebut, mumathil lima alaihi kathir min tawaifil muslimin al-yawm, itu identik, mirip, yaitu dengan kenyataan yang terjadi di sekian kelompok kaum muslimin di zaman sekarang ini. Naam. Bina'an ala dzalika, dibangun di atas perkara ini, kata Syekh, nakul, kami katakan, al-ilaju huwa dzakal ilaj. Berarti obatnya sama dengan obatnya di zaman Rasul dan sahabatnya. untuk mengobati penyakit, virus, dan keterpurukan dalam masalah akidah di zaman sekarang ini, ya obatnya sama ketika Rasulullah berdakwah dan bagaimana para sahabatnya. Wadawa huwa zakat dawa, ilaj sama dawa mirip, iya obatnya itu. Fabimithli ma'alajan Nabi SAW tilkal jahiliyah al-ula fa'alat du'atil islamin al-yawm jami'ihim na'am an yu'aliju sawa al-faham asu al-faham limakna la ilaha illallah wa yu'aliju waki'ahumul alim bidhakal ilaj wad-dawa na'am bidhakal ilaji wad-dawa nafsihi. Artinya apa? Naam. Maka dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobati masyarakat jahiliyah tersebut yang pertama dulu, maka hendaklah wajib. Naam, kalau harus artinya itu boleh, mubah gitu. Ini wajib fa'alat du'at. Wajib bagi para dai kaum muslimin di zaman sekarang ini semuanya untuk mengobati su'al faham, pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, pemahaman yang jelek terhadap makna la ilaha illallah ini, dan mengobati kejadian yang menyedihkan itu dengan obat itu, obatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa makna hadza wadihun jiddan. Wa makna hadza wadihun jiddan. Naam. Artinya apa? Makna bahwa dalam mengobati masyarakat jahiliyah itu Rasulullah SAW, dan dalam mengobati kita ini di zaman sekarang ini, keterpurukan akidah yang menimpa pada umat ini, itu wadih, jelas keharusan kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya apa enggak? Naam. Bagaimana Rasulullah mengobati? Maka demikian pula lah doat kaum muslimin di zaman sekarang ini juga, mereka harus mengobatinya. Mereka harus mengobatinya. Jangan sampai salah di dalam mengobati tersebut dan tidak kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika dia berdakwah, menyeru umat, tidak seperti yang Rasulullah berdakwah dan tidak seperti para sahabatnya berdakwah dan menyeru umat, maka dia akan jatuh pada kesesatan dan kesalahan, dan justru malah menimbulkan fitnah baru. Justru malah apa? Menimbulkan fitnah baru. Ikhwati fiddin, a'azni wa sakumullah. Hal ini, naam, idza tadabbarna qaulallah azza wa jal. Ketika kita, yaitu, mau merenungkan dan memikirkan, mempelajari, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wadih. Surat apa ini? Al-Ahzab. Ayat 21. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kalian sebagai uswatun hasanah. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul mengharap Allah mengharap perjumpaan dengan Allah di hari kiamat kelak dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ikhwati fid din, azni wa zakumullah. Ini penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Untuk diikuti, untuk ditaati, disuri tauladani, kata bahasa Indonesia, disuri tauladani, dicontoh, diikuti, apanya? Semua. Akidahnya, ibadahnya, suluknya, akhlak, adab, semua. Semua. Naam. Dengan perintah tadi, dengan adanya ayat tersebut. Sungguh, pada diri Rasulullah SAW, atas kalian, itu ada suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan pahala ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Naam, nikmat yang baik dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ikhwati fiddin, azinuzakumullah, termasuk hal ini. Naam, wajib bagi setiap doa da'i terkhusus untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengobati, di dalam memperbaiki keterpurukan umat ini, kejatuhan mereka, salah mereka di dalam berdakwah kepada umat kaum muslimin, dan salahnya mereka di dalam memahami la ilaha illallah, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengobati umat jahiliyah. Wadah? Jelas ya? Naam. Azan? Baik. Setelah azan sambung. Baik, khair insyaallah kita azan dulu, barakallahu fikum. Naam. Kita lanjut. Naam. Ikhwati fiddin, azinuzakumullah. Naam. Kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keseluruhannya. Dari keseluruhannya. Kita sampaikan satu permisalan tentang permasalahan yang berkaitan dengan ayat ini. Laqad kana fi lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tamam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa Ibnu Abi Hatim dari Hafs ibn Asim radhiyallahu anhu qala qultu li Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ini contoh ya. Ra'aituka fi safar la tusalli qabla shalah wa la ba'daha. Faqala ya ibna Umar, ya ibna akhi, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada falam arahu yusalli qabla shalah wa la ba'daha wa qulullahi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Naam. Hafs bin Asim radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat ketika kamu bepergian safar, kamu tidak sholat qobliyah dan ba'diyah. Paham ya? Safar tidak sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah. Nah, apa kata Ibnu Umar? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ini panggilan yang lemah lembut. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar kada wa kada, dan aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah dan ba'diyah ketika safar, dan firman Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wadah. Ini contoh. Iya, contoh yang anak angkat di tafsir surat ini. Wadah. Yaitu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya naam oleh tadi siapa tadi? Hafs bin Asim radhiyallahu anhu. Anak kok belum pernah melihat antum ini kalau bahasa kita sholat qobliyah dan ba'diyah ketika safar. Wahai anak saudaraku, aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar itu kada wa kada, dan belum pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat qobliyah dan ba'diyah. Dan sungguh pada diri Rasulullah untuk kalian adalah contoh yang baik. Ayat tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Asyahid di dalam hadis ini ala qaul. Khilaf para ulama memang. Ada yang menyatakan boleh berdasarkan keumuman hadis. Ada yang menyatakan tidak. Dan wallahu alam bisawab. Ana lebih cenderung memilih yang tidak. Nah, di antaranya hadis ini. Asar ini. Dan beberapa asar-asar lain, kol-kol yang lain dalam bab ini. Namun Ibnu Umar di sini menyebutkan ayat tersebut. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kecuali yaitu qobliyah fajr. Rasulullah tidak meninggalkan dalam sebuah riwayat yang sahih yaitu qobliyah fajr dan witir ketika safar. Wadah. Ini anak bilang tadi apa? Contoh. Iya. Barakallahu fikum. Yang kedua diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu su'ila an rajulin mu'tamir tawafa bil bait ayaqa'u ala imra'atihi qabla an yatawafa aw yatufa. Naam. Bisofa wal marwa. Faqala. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafa bil baiti. Wasalla khalfal maqam rak'ataini. Wasa'a baina sofa wal marwa. Thumma qara'a. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya tentang seseorang yang dia umroh. Dia apa? Umroh, menjalani umroh, ibadah umroh. Kemudian tawaf di Ka'bah orang ini. Apakah boleh berhubungan intim atau menjimai istri sebelum tawaf atau sa'i di antara Safa dan Marwah? Ini pertanyaannya siapa? Seorang kepada Ibnu Umar. Seorang yang umroh. Umroh, dia selesai tawaf di Ka'bah. Ditanya, apakah boleh setelah tawaf di Ka'bah ini dan sebelum sa'i di Safa dan Marwah untuk menjimai istrinya? Wadah, ini pertanyaannya. Nah, maka Ibnu Umar menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sampai di Ka'bah, di Baitullah, langsung menjalani tawaf dan salat 2 rakaat di makam belakang makam Ibrahim dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian beliau membaca laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wadah ya? Beliau enggak menyatakan enggak boleh itu enggak. Bukan demikian, tapi demikian maknanya. Tapi jawabannya halus. Nah, aku melihat Rasulullah itu begitu sampai di Ka'bah, tawaf, sholat belakang makam Ibrahim, kemudian sa'i. Berarti sebelum sa'i, gak boleh. Sampai dia tahallul. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wadah. Jelas ya ikhwan? Nah, ini satu contoh buat antum selingan. Masalah fikih, masalah ibadah. Naam. Barakallahu fikum. Jadi Syekh menjelaskan di sini, makanya wa makna hadza wadhihun jiddan. Makna ini wadhih, sangat wadhih. Kewajiban sebagai seorang dai dalam mengobati umat di masalah akidah yang jatuh pada keterpurukan ini adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengobati di masa jahiliyah. Fa rasuluna naam sallallahu alaihi wasallam huwal uswatul hasanah fi mu'alajati masyakilil muslimin fi ala mina al mu'asir fi kulli waqtin wa hin. Naam. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik, suri teladan yang baik dalam mengobati sekian problem, sekian muskilah kaum muslimin di masa kami sekarang ini, di setiap waktu dan keadaan. Wa yaqtadi dzalika minna an nabda bima bada bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa islahu ma fasada min aqaidil muslimin awalan. Dan hal ini, naam, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus wajib memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu islahu, mengadakan islah, perbaikan, dakwah, pengobatan, apa yang telah rusak, yang rusak dari akidah-akidah kaum muslimin, itu yang pertama, yang paling awal. Wa min ibadatihim thanian. Kemudian baru ibadahnya berikutnya. Wa min sulukihim thalitan. Kemudian akhlaknya dan suluk yang ketiga. Perhatikan di sini apa kata Syekh? Walastu a'ni thumma madunahu. Naam. Thumma madunahu. Dan bukan yang aku maksud di sini adalah naam akidah dulu, kemudian di bawahnya adalah ibadah, di bawahnya akhlak, bukan. Bukan itu. Ibadah nomor sekian, akhlak nomor sekian, bukan. Nah, tetapi kata Syekh, wa innama uridu an yahtamma bidzalik al-muslimun ihtimaman syadidan kabiran. Naam, hanya saja aku menginginkan ini semua agar supaya kaum muslimin sangat sangat sangat lebih memperhatikan yang sangat, yaitu akidah ini. Oh, berarti ibadah gak penting? Sangat penting. Ibadah sangat penting. Oh, berarti akhlak tidak penting. Akhlak sangat penting. Bahkan para ulama itu belajar akhlak dulu sebelum yang lain. Kalau mau akhlak-akhlakan. Makanya, hati-hati jangan disalahpahami omongan Syekh Al-Albani ini. Rahimahullah. Beliau tidak memaukan akidah itu penting. Kemudian, ibadah tidak terlalu penting. Akhlak tidak terlalu penting. Bukan demikian. Hanya ihtimam. Memperhatikan, mempentingkan, mengutamakan yang sangat dari sisi akidah. Dan ini memang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wadih. Wa'ni bil muslimin bi tabi'atil amr ad-du'at. Wala, maksudnya di sini muslimin adalah para du'at, ya, para du'at. Wala'allal asah annakula al-ulama'u minhum. Mungkin lebih tepat lagi ketika aku menyatakan adalah, yaitu hendaklah para ulama dari mereka itu betul-betul sangat memperhatikan dan mementingkan, mengutamakan urusan akidah ini. Tanpa mengenyampingkan, tanpa menyepelekan dan meremehkan urusan ibadah dan akhlak. Ini. Lianna du'at al-yaum ma'al asaf syedid. Yadkhulu fihim kullu muslim walau kana ala fakrin muddakin minal ilm fasaru yu'adduna anfusahum, na'am, anfusahum du'atan, na'am, ilal islam. Kenapa kok saya lebih cenderung menyatakan ulama dari mereka bukan du'at saja? Karena di masa sekarang ini ma'al asaf sedih. Nah, sangat menyedihkan. Nah, sangat menyedihkan kondisinya. Kritis kondisinya. Nah, bahwa masuk di kancah para da'i itu setiap muslim. Setiap muslim turut berdakwah. Ikut berdakwah kemana-mana, jalan ke sana kemari, dakwah. Dalam keadaan mereka itu fakir, miskin, sangat miskin, dan mudakkin minal ilm. Sudah fakir, mudakki. Tidak ngerti apa-apa. Tidak paham apa-apa. Nah, mereka menggolongkan diri mereka itu sebagai da'i kepada Islam. Coba bayangkan. Fasaru yu'adduna anfusahum du'at ilal Islam. Mereka menggolongkan diri mereka itu termasuk bagian daripada da'i. Lah kalau sudah seperti itu yang mereka da'inya, kira-kira mad'unya ya apa? Gak punya ilmu, berdakwah, nerangkan tauhid, nerangkan ini itu, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ya ini al-alim, jadi yaitu sakit yang parah. Salam. Wadih. Wa idha tadhakarna tilka al-qaidah al-ma'rufah la akulu inda al-ulama'i faqat bal inda al-uqula'i jami'an. Naam. Tilka al-qaidah allati takulu faqidu syai' la yu'tih. Wadih. Masya Allah. Kalau kita melihat, mengingat kaidah yang ma'ruf, La aqulu indal ulama faqat. Saya tidak menyatakan di sisi ulama saja, bal indal uqala jami'an. Bagi mereka orang-orang yang berakal semuanya, saya katakan bahwa faqidu syai la yu'ti. Gitulah. Ya apa? Enggak punya sesuatu apa bisa memberi dia? Hah? Tidak punya sesuatu ya enggak akan bisa memberi. Kayak dia berdakwah enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu berdakwah, apa yang mau diberikan kepada umat? Apa disuguhkan? Tentunya ya seadanya. Apa yang ada? Mimpi, oh iya. Pernah mimpi begini-begini. Enggak boleh seperti itu karena mimpi. Oh iya, sebarkan ini SMS bahwa pernah kejadian mimpi begini di makam Rasul, dekatnya ketiduran, mimpi, baca ini 100 kali maka akan selamat dari bala. Oh iya, kalau baca sekian 1000 kali rezekinya lancar. Akhirnya waktunya habis baca itu sehari semalam, enggak cari nafkah. Ya kenapa? Ya enggak punya sesuatu. Faqidu syai' la yu'ti. Wadah. Naam. Fa innana na'lamul yawm bi anna hunaka naam ta'ifatan kabiratan jiddan yu'adduna bil malayin. Suf. Minal muslimin tunsarifu al-anggar ilayhim hatta yutlaku lahat ad-du'at. So, apa kata beliau? Maka kami mengetahui di masa sekarang ini, di sana ada kelompok yang besar. Ada kelompok yang besar, sangat besar sehingga hitungannya itu jutaan. Pengikutnya jutaan. Sehingga pandangan kaum muslimin terarah ke situ. Itu banyak sekali pengikutnya. Itu ribuan, itu jutaan. Dalam setahun sekian kali ketemu di seluruh dunia, di tempat ini, di Jakarta, Kebun Curug misalnya di sini, di situ. Banyak sekali. Membuat terperangah orang memandangnya ke situ semua tertuju. Nah, ketika dilafadzkan kata-kata du'at, wa a'ni bihim jama'atul dakwah au jama'atul tabligh. Nah, iya. Yang kita maksudnya adalah jama'atul dakwah atau jama'ah tabligh. Itu jutaan mereka. Kalau sudah muktamar di Kebon Jeruk, Jakarta, di berbagai belahan dunia datang. Para da'i ini. Para da'i yang faqidu syai' la yu'ti. Nah, antum lihat, masya Allah, Syekh Hamud At-Tawjiri menulis kitab yang luar biasa. Judulnya Qaulul Baligh fit Tahdzir an Jama'ati Tabligh. Segini tebalnya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Akidah mereka, manhaj mereka, ibadah mereka. Coba. Suluk mereka. Pandangan mereka terhadap dunia ini. Luar biasa. Nah, antum buka toko jualan enggak mau mereka karena ini berhala. Berhala. Maksudnya apa? Ini yang melalaikan ibadah kepada Allah. Ini yang melalaikan dakwah. Ini yang melalaikan ini zikir. Dianggap apa? Berhala. Ya apa sih? Sehingga anak istri terlantar itu biasa di kalangan mereka. Muam dinasehatin, jawab, dakwah lebih penting. Ini uslah, ini itu macam-macam sudah. Nah, menterlantarkan istri anak itu perkara yang biasa. Loh. Nah, antum menamun nasihat mereka. Ya akhi, Rasul menyatakan kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man yaqut. Cukup orang itu dikatakan berdosa kalau menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Anak istri tanggung jawab antum. Tapi dakwah lebih penting. Lebih utama daripada ini. Sudah ayat atau hadis keluarkan. Tafsirnya siapa? Dirinya sendiri. Kenapa? Fakidu syai la yu'ti. Wadah. Wa ma'a dhalika fa'aktharhum kama qala azza wa jal. Lakinna aktharun nasi la ya'lamun. Kan begitu. Mereka demikian besar, banyak. Namun kenyataannya Allah menyatakan apa? Walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Naam. Kebanyakan manusia tidak memahaminya. Ikhwati fid din, azani wa zakumullah wa ma'lum. Min tariqati da'watihim annahum qad a'radu bil kulliyah an al-ihtimami bil asl al-awwal aw bil amril aham min al-umur lati dhukirat anifan. A'ni al-aqidata wal ibadata was suluk wa a'radu 'anil islah alladhi bada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal bada kullul anbiya. Bayangkan. Maklum, perkara yang maklum, ma'ruf, diketahui. Tariqah dakwah mereka. Cara dakwah mereka, jama'atut tabligh. Itu betul-betul mereka berpaling secara total. Berpaling secara total. Dari memperhatikan dan mengutamakan prinsip yang pertama atau perkara yang paling inti, paling penting dari perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi, yaitu akidah, ibadah, dan suluk. Mereka berpaling dari cara memperbaiki umat ini dari cara yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dan memulainya, bahkan seluruh para nabi memulainya. Wadah. Naam. Dari mereka mana yang mengajarkan bahayanya syirik? Itu pantangan, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi manhaj mereka dalam menerangkan tauhid dan membasmi dan menerangkan syirik kepada umat itu dianggap memecah belah umat. Tidak ada. Kalau sampai diterangkan di mereka ini, bubar. Tahu bubar? Apa sih bubar? Hah? Iya. Terangkan di tengah-tengah mereka tentang tauhid yang benar, syirik yang benar. Bagaimana? Sudah. Hancur semua. Wis. Gak tablek-tablekan sudah. Nah. Kenapa? Karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan asupan ilmu tentang tauhid, tentang syirik. Ternyata kami jatuh di dalamnya. Nah, dalam ibadah juga demikian, jatuh dalam kebitahan-kebitahan dan yang lainnya. Nah, itu makanya bagi mereka enggak akan menerangkan itu tauhid, syirik enggak ada. Ini jamaatut tabligh wal iyadzu billah. Dalam keadaan bahwa itu adalah awal pertama kali Rasulullah berdakwah dan awal pertama kali seluruh para nabi berdakwah. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Iya enggak? Dan sungguh kami telah mengutus di tiap-tiap umat ini seorang rasul. Naam. Dan menyeru agar supaya beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Di dalam ayat ini sangatlah jelas bahwa setiap rasul itu menyeru kepada umatnya agar mengikhlaskan kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam beribadah dan menjauhi tauhid. kullu ma'ubida min ghairillah fahuwa tawhud. Wa kullu ma tajawaza bihil abdu na'am hudud na'am fahuwa tawhud. Haddahu fahuwa tawhud. Setiap yang na'am, setiap yang diibadai selain Allah itu tawhud. Setiap yang hamba itu melampaui batas, batas ke batas-batas hukum Allah adalah tawhid. Makanya kata Syekh rahimahullah, Muhammad rahimahullah, tawhid katsirun, tawhid itu banyak. Ru'usuhum khamsah. Iya. Tawhid itu banyak. Ru'usuhum, pimpinan mereka ini ada lima. Yang pertama kali iblis la'anahullah. Ini pimpinannya tauhid. Wadah. Dan setiap rasul itu na'am menyeru untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi iblis berarti. Menjauhi apa? Iblis. An'ibudullah wa istanibut tauhid. Agar beribadah kepada Allah murni ikhlas wa istanibut tauhid. Wa minat tawhud wal iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man ubida fahuwa radin. Wa man ubida fahuwa radin. Orang yang diibadai dia ridha. Yang ketiga, wa man yad'u ila ibadati nafsih. Orang yang menyeru untuk ibadah kepada dirinya. Ini para tauhid ini. Pimpinannya ini. Naam. Yang keempat. Wa manidda'a bi'ilmil ghaib. Orang yang mengaku tahu tentang ilmu yang ghaib. Wadah. Yang keempat, yang kelima. Wa man hakama bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah subhanahu ta'ala. Dengan perincian yang benar. Dengan perincian yang benar. Ini semua para nabi dan rasul menyeru kepada itu. Agar beribadah kepada Allah dan menjauhi tauhid. Ada dari mereka. Ikhwati fiddin azinazakumullah fahum. La yu'nuna. La yu'nuna bihadal asal al-asil. Naam. Warruknil awal min arkanil Islam. Mereka tidak memperhatikan dan mengutamakan. Yaitu prinsip yang asil, yang murni ini, yang dasar ini. Dan rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Itu syahadah. An la ilaha illallah. Kama huwa ma'lum ladail muslimin jami'an. Sebagaimana yang ma'lum, yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Hadzal aslul ladzi qama yad'u ilaihi awwalur rusul, awwalur rasul minar rusul al-kiram. Ala wa huwa Nuh. Ala wa huwa Nuh. Naam. Dan prinsip ini yang naam menyeru kepada dakwah kepada an'ibudullah wa istanibut tawhud ini, pertama kali rasul dari rasul-rasul Allah yang mulia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Qurabata alfisanah, hampir mendekati 1000 tahun. Coba berdakwah di atas tauhid, menerangkan kepada umat tentang tauhid, menjauh daripada tauhid. Itu Nabi Nuh hampir mendekati berapa? 1000 tahun. Wal jami' ya'lamu anna syara'i' as-sabiqah lam yakun fiha min at-tafsil li ahkamil ibadat wal mu'amalat ma huwa ma'rufun fi dinina hadha. Dan semua mengetahui, kaum muslimin mengetahui semua bahwa syariat-syariat yang terdahulu itu syariat-syariat yang terdahulu, syariat Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain itu tidaklah serinci dan luas terperinci naam terhadap hukum-hukum ibadah, muamalah sebagaimana yang ma'ruf di agama kita ini. Antum bayangkan. Ini kenapa? Kenapa? Li'annahu dinul khatim. Khatim li syar'id wa adyan. Karena agama ini, Islam yang dibawa, yang rasulnya Rasulullah SAW ini adalah agama penutup untuk seluruh syariat dan agama sebelumnya. Bayangkan. Sehingga betul-betul rinci dan luas sekali. Tidak memerlukan tambahan. Sekarang sudah bisa bahasanya. Tidak memerlukan tambahan. Ya. Sudah. Cukup. Naam. Itu akan mengantarkan kepada surga Allah. Wadah. Wa ma'a dzalika faqad labitha Nuh fi qaumihi alfasana illa khamsina amman yasrafu waqtahu wa jalla ihtimamahu lidda'wati ila tauhid. Coba bayangkan, masya Allah. Dan sementara itu Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya yaitu 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. 950 tahun bersama kaumnya. Yasrifu waqtahu wa jalla ihtimamahu lidda'wah ila tauhid. Semua waktu itu terarahkan kepada tauhid. Semua kepentingan dan perhatiannya terarahkan kepada dakwah kepada tauhid. Wa ma'a dzalika a'rada qaumuhu an da'watihi kama bayyana Allah azza wa jalla dzalika fi muhakkam at-tanzil. Fi muhakkam at-tanzil. Nah, namun kenyataannya kaumnya Nabi Nuh berpaling. Berpaling, tidak menyambut dan menerima dakwahnya Nabi Nuh. Berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 13 tahun di Mekah. Berdakwah kepada tauhid, memerangi syirik. Naam. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Kata pengemuka dari kalangan mereka, kaumnya Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian dan jangan kalian tinggalkan waddan, su'a, yaghuth, ya'uk dan nasra. Jangan. Nah, ikhwati fiddin azina uzakumullah, ini semua nama-nama orang yang soleh, yang mana nah mereka ketika meninggal orang soleh ini dibuat gambarnya, dibuat patungnya dengan tujuan, nah tujuannya untuk mengenang saja, gak ada lain, gak disembah, diibadah, enggak. Falamma thala alaihi al-amat wa nusiya al-ilm sara ubidu min ghairillah. Setan masuk sudah. Ketika waktu berlalu, generasi satu meninggal, naam, terus dan seterusnya meninggal generasi berikutnya, ilmu sudah dilupakan, akhirnya diibadahi. Akhirnya diapakan? Diibadahi wal iyadzu billah. Fahada yadullu dalalatan qati'atan ala anna أهم الشيء ينبغي على الدعاة إلى الإسلام الحق الاهتمام به دائما هو الدعوة إلى التوحيد وهو معنى qawlihi tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, fastaghfir li dhanbik. Nah, ini menunjukkan apa? Dalalah qati'ah, dalil yang paten, yang pasti qati'ah, bahwa perkara yang paling penting bagi para da'i, semestinya bagi para da'i kepada Islam yang benar, semestinya disangat mementingkan seterusnya, naam, yaitu dakwah kepada tauhid. Wahuwa makna, dan ini maknanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan minta ampunlah akan dosa-dosa engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha, na'am, kanat sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa ini? Masih terus? Lanjut. Ini faqrah tsaniyah. Na'am. Baik, kita ini tinggal sedikit, inam. Sampai izan ini. Nah, setelah itu tanya jawab insyaallah taala. Baik. Hakadha, demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan wa ta'liman. Amalan wa ta'liman. Demikianlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara amal dan secara pendidikan. Naam, pengajaran. Ta'lim. Amma fi'luhu, adapun perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yahtaju ila bahthin. Tidak memerlukan untuk dibahas. Kenapa? Li'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahdi, na'am, al-makki, innama kana fi'luhu wa da'watuhu mahsuratan fil ghalib fi da'wati qaumihi ila ibadatillahi la syarikalah. Adapun perbuatan Rasul tidak memerlukan untuk dibahas secara panjang lebar. Kenapa? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Makkah itu, di Makkah, beliau itu melakukan dakwahnya terfokus, mahsurah. Mayoritas dakwahnya adalah kepada tauhid. Nah, mayoritas dakwah untuk kaumnya adalah tauhid. La syarikalah. Naam. Ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara praktek beliau. Secara apa? Secara perbuatan beliau. Wa amma ta'liman, adapun pendidikan Rasul kepada para sahabatnya. Fi hadits Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu al-warid fi sahihain, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama arsala Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu liyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi. Naam. Au. Naam. Syahadah an la ilaha illallah. Fa in ata'uka lidhalik ila akhiril hadith. Wahuwa ma'lum, masyhur, insyaallah. Adapun secara ta'lim, Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, kepada umat kaumnya, dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, hendaklah, kata Rasulullah kepada Mu'ad, jadikan pertama kali engkau berdakwah kepada mereka adalah syahadah an la ilaha illallah. Itu pertama kali. Terangkan kepada mereka, dakwahi mereka syahadah an la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'allimhum annallaha iftarada 'alaihim shalawatul khams ila akhiril hadis. Naam. Maka jadikan pertama kali engkau dakwah mereka adalah yaitu syahadah an la ilaha illallah. Kalau mereka mentaati kamu akan hal itu, sampaikan kepada mereka Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Dan seterusnya hadits ini. Dan ini masyhur, insyaallah ta'ala ma'ruf yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan dulu pada malam ini. Biidznillah ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.